ibadi. Okay. Mizabanu. Mizabani. Itu urusannya dari Mizab. Mizabani. suara kagak. Murtad di masa Nabi, ya, ya, aibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Dan mereka yuradun, mereka ditolak, dihalangi mereka itu, ya dan dillah, karena mereka mengadakan hal yang baru bid'ah dalam agama, atau juga tafsir mereka murtad, ya. Dari haut mereka diusir oleh malaikat tasudduhum wa tadribuhum, malaikat menghalangi mereka, memukul mereka, Dan sebuah hadis disebutkan, inna likulli nabiyyin haudhan, setiap nabi itu punya telaga. Namun telaga Nabi kita Muhammad SAW ada yang paling besar, paling banyak, paling manis, ya. Dan aksaruha waridan, dan yang paling banyak didatangi oleh orang-orang. Ya, semoga Allah menjadikan kami dan mereka, ya, termasuk diantara orang-orang yang masuk ke telaga Nabi dengan karunia-Nya dan ya kemuliaan-Nya. At-tasi' as-sirat. Ya. Ini banyaknya hadisnya berharokat tuh ya. Gundulnya sikit aja. Saya yang baca aja lah. Ya, yang berikutnya uminu bisirat ya. Minhum mansubun bi an uminu bi anna sirat mansubun ala syafiri jahannam yamurru bihi annas wa ala qadri amalihim. Aku mengimani bahwasanya sirat akan diangkat sesuai dengan kadar amal-amal perbuatan mereka. Ya. Taib. Sirat itu maknanya jalan. Ya, jalan yang disebut sebagai kontor, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Lebih tepatnya di tengah neraka jahanam. Semua makhluk jin manusia akan menyeberangi ini. Nah, sirat ini tipis, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Lebih panas daripada batu panas yang dibakar. Semua manusia akan menyeberanginya. La ilaha illallah. Ya. Kata Syekh Ar-Rajihi, as-sirat mansubun, sirat dibentangkan ala muqaddimati jahannam, dari depan jahannam. Ya. Yamurru bihi an-nas wa ala qadri amalihim. Semua manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar mereka. Fattaifatul ula tamurru kal barqi. Kelompok yang pertama melewatinya seperti kilat. Ya muruna ala sirat wa yadhabuna ilal jannah. Dia melewati sirat dan dia bisa masuk pergi ke surga. Faman tajawaza as-sirata wasala al-jannata. Siapa yang melewati sirat, dia masuk surga. Yas'udun nasu fihi ilal jannah. Manusia akan naik di atas sirat itu menuju surga. Fal jannatu fawqan nar. Fal jannatu fawqa wan naru tahta. Ya, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Nah, tabarakallahu fikum. Fayamurru awwalukum, kata Rasulullah SAW, kalbarak. Di antara kalian ada yang melewati sirat itu seperti kilat. Ya. Alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u ila fi tarfati aynin. Apakah kalian enggak pernah melihat kilat bagaimana dia lewat gitu kan? Dan dia kembali sekejap mata, tak, nah gitu kan. Dia lewat, tak, cepat banget gitu. Gledek kalau bahasa kita ya. Hah? Petir, nah, menggelegar. Ya. Summa kamarir rih, ada yang melewati seperti lewatin angin. Masya Allah. Hush. Summa kamarir tair, seperti burung. Hush. Ya, kalau dalam riwayat-riwayat ada yang seperti kuda yang tangguh, ada yang seperti penunggang onta, berlari dengan kencang, berjalan biasa, ada yang zahfan, merangkak gitu kan. Ada yang terkena rintangan, dia dicampakkan ya dan billah. Ya, wasyaddir rijal tajri bihim a'maluhum. Ya. Nah, nanti sesuai dengan kadar amal mereka ya. Dia seorang itu berjalan di atas sirat itu sesuai. Wa nabiyukum qaimun ala sirat, kata Rasulullah SAW. Nabi kalian nanti akan berdiri di sirat, berdiri di sirat. Ya kul, dia berdoa, Rabbi salim salim, ya Rab, selamatkanlah umatku, umatku. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Ya, hingga amal-amal hamba enggak mampu lagi. Hatta yaji'ar rajul wa la yastati as-sayra ila zahfan. Hingga datang seorang, la ilaha illallah, dia enggak mampu lagi berjalan kecuali merangkak. Fi hafatay sirat kalalib. Ya, dan di dua tepi sirat ada apa? Kayak duri-duri. Ma'muratun bi akhdi, yang diperintahkan untuk menangkap, mengambil, man umirat bih. Siapa yang diperintahkan dia untuk jatuh? Fa makhdusun najin wa makhdusun finnar. Dikoyak di situ. ditimbun di neraka. La ilaha illallah. Dicampakkan di situ. Wal mu'minu yu'minu bis-sirat. Seorang mukmin dia beriman pada sirat, wa annahu siratun hissi. Perhatikan sini. Sirat itu betul-betul sirat yang hissi, real. Ya. Memang real, fisiknya ada. Bukan maknawi. Mansubun ala muqaddimati jahannam, dibentangkan di situ di sirat di jahannam. Ya. Dan perlu diperhatikan ya, kalau udah sirat pas ini, kalau di kitab-kitab yang lain dia akan disebutkan di dalam hadis-hadis juga. Kalau sudah lewat sirat pasti masuk surga belum? Ya, nanti dikisos dulu. Dibersihkan dulu hatinya. Dikisos. Makanya nanti Nabi kata Nabi Allah tertawa kepada dua orang, yang dia al-qatil, yang satu lagi al-maqtul. Nah, ya, dia berjumpa di surga, berkawan. Ini siapa ini? Dulu dia mukmin, mati syahid, dibunuh oleh orang kafir. Orang kafir yang membunuhnya masuk Islam, masuk surga keduanya. Ya. Kalau udah dibersihkan, disucikan, baru masuk surga. Itu pun masuk surga pun dapat syafaat Nabi. Gak bisa langsung gitu aja. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mansubun ala muqaddimati jahannam yamurru an-nasu ala bihi ala qadri amalihim. Baik, cukup ya. Masih ada waktunya enggak? Qala al-mu'allif wa uminu bi syafaati nabi. Ini nanti aja deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.